ayat tentang jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Karena Rasulullah SAW Surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansari lillah kama qala Isa, lillah juga ibu yang lahir anaknya besar-besar, mantap, jangan masuk ke pula di kelas SMS. Bahaya nanti, jadi bisa bisa. Maka Nabi Isa bersembunyi, Judas Iskariot tahu di mana Isa bersembunyi. Romawi, ini Isa bersembunyi di sini. Langsung Allah surahkan wajah Judas dengan Nabi Isa. Maka dibunuhlah Judas dengan cara menyakitkan. Itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Kita ambil saja dari story of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada namanya di Mekah itu namanya Darun Nadwa. Kalau istilah orang Minang, tempat kumpulnya Minya Mama, tempat kumpulnya Wali Nagari, tempat kumpulnya seluruh orang-orang terhormat di situ untuk membicarakan problematika umat. Dia Darun Nadwa. Yang mendirikan Darun Nadwa siapa? Ilmunya Nabi, kakeknya Nabi, kakek paling tertua, bukan Abdul Muthalib, tidak, tapi Qusay. Qusay kilap paling keras. Coba Bapak Ibu baca nasabnya Muhammad Abdullah Abdul Muthalib. Qusay kilap. Qusay. Maka Qusay mendirikan namanya Darun Nadwa. Maka hasil rapat di situ dibentuklah yang memimpinnya adalah yang bernama Abu Jahal. Nama sebenarnya Abu Jahal itu apa? Abu Hasyim. Cuman Abu Jahal itu karena sebutan orang-orang baik yang sama orang baik itu makanya disebut Abu Jahal. Ha, pimpinan rapat Abu Jahal, Abu Lahab, sorry, banyak lagi dan Abu lainnya. Mumpul dan 14 suku terkenal di Makkah. Jadi makanya di Minangku banyak suku. Raja Niago, ya merasa Raja Niago akan datang. Hanya suku-sukunya itu. 14 suku dikumpulkan dalam Darun Nadwa. Darun Nadwa dikumpulkan asrama. Bagaimana cara menyelamatkan Muhammad? Jadi dua soal dulu. Hasil rapat Darun Nadwa. Bagaimana cara menghancurkan Nabi Muhammad? Jadi dibuat berbagai pendapat. Abdul Baghdadi mengusulkan. Abdul Aswad mengusulkan. Bagaimana kalau kita lemparkan Muhammad ke negeri kosong? Karena tidak ada orang pendapatnya itu di. Abu Jahal masuk seorang yang pikirannya brilian, luar biasa, cerdas orang Abu Jahal. Gimana kalau kita cari anak muda yang paling kuat, carilah pedang yang panjang dan kuat kebasan pedangnya, bukan Nabi Muhammad dan selesai masalah. Ada sedikit pro kontra dari pendapat ini. Makanya ada sebagian bilang, ya udah kalau begini nggak bisa, harus ini untuk ini harus rame-rame bunuhnya, rame-rame. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar sehabis zuhur. Habis zuhur pergi ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Bakar, sudah saatnya kita hijrah. Ayo kita hijrah. Tadi aku mendengar dari mana Nabi dapat kabar ini? Dari malaikat Jibril alaihi salam. Maka dapatlah kabar itu, Nabi langsung malamnya hijrah. Jadi di Abu Jahal itu memang idenya memang cemerlang, otaknya cerdas. Kalau ke orang-orang baik jangan ya. Kalau dia ditanya bagaimana kita membuat acara pengundang usaha, bagaimana cara membuat program tilawah Al-Qur'an, bagaimana cara menyambut tahun baru Valentine, kita undang penyanyi dangdut, kita undang lagi. Kalau Ceramah tidak ada kursi nyindir menyindir. Kalau kita sindir, salah sendiri. Maka oleh dari karma itu, itulah. Jadi ada orang tahun ke umur 12 tahun lilin disediakan 12 mini nenek hina, apalagi yang muda-muda. Generasi muda Islam sangat diburukan. Maka janganlah bola terfokus zina. Inna zina adalah fahsyat dan mawakal besar asyadu. Coba kalau kita, cobalah kita kuliah di sini. Universitas laki-laki dan perempuan jaraknya tahu berapa? 15 km. Jadi dipisah. Ini untuk laki-laki, ini untuk. Oleh dari karena itu janganlah kita berpacaran. Wala taqrabu zina. Jangan kita layakkan bukan dari budaya kita. Itu termasuk mantas siapa yang ambil. Oh, min. Siapa yang mengikuti syariat, maka dia tergolong dengan kaum nanti kirim SMS sama pacar, wahai adinda, I love you, cukup amat. Wahai adinda, I love you, major little sexy sama nabi. Kita tahu hak kita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perintah dan pribadi. Perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah sampai kepada saat yang berbahagia. Dua di sisi ini semacam bersumpahnya. Allah berapa? Wahai Alinda, tidur tanya, makan tak enak, cuma di apa yang enak. Allah berapa? Allah berapa? Tak usahnya umat. Jadi marilah kita sama-sama saling menafidah, jaga akidah kita. Tetap jangan kita bergoyang dengan budaya-budaya umat lain. Kita boleh mengikuti sunnah zaman, akan tetapi ada kata tetapinya. Jangan keluar dari syariat. Contohnya main bola. Main bola harus ada bosnya. Belakang satu, sudah ini awal, sahabat lagi sedikit masuk juga. Nomor satu, Abu Bakar, masya Allah, mantap. Apalagi, nomor tiga yang berpengaruh. Mau Feel. Terima kasih.